Bismillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Lanjutkan sedikit tentang biografi sejarah singkat Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau diminta oleh Khalifah Al-Mansur untuk menulis, untuk menyampaikan nasihat-nasihat kepadanya. Dahulu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para penguasa mereka dekat dengan para ulama, meminta petuah mereka sehingga mereka terbimbing dalam menjalani roda kepemerintahan. Adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Seringnya kalau disebutkan Harun ar-Rasyid, seolah-olah dia seorang khalifah yang berteman dengan seorang yang juru lawak Abu Nawas dan semisalnya. Sebenarnya dia seorang khalifah yang luar biasa jasanya. Luar biasa perjuangannya. Karena memang keberhasilan Harun ar-Rasyid ini sangat besar, sehingga musuh-musuh Islam mereka membuat cerita-cerita yang dusta untuk menyudutkan Harun ar-Rasyid. Ketika Harun ar-Rasyid dan rombongan kerajaan datang kepada seorang ulama, maka ulama tadi memberi nasihat, wahai Khalifah Harun ar-Rasyid, Anda terlahir di dunia sendiri. Anda pun nanti ketika meninggal dikubur sendiri. Dan Anda nanti ketika dibangkitkan pun Anda sendiri. Maksud sendiri di sini, masing-masing orang sibuk. Anak lari daripada orang tuanya, saudara lari dari saudaranya, masing-masing memikirkan nasib dirinya. Mendengar nasihat seperti ini, Harun ar-Rasyid menangis meneteskan air mata. Para pengawal-pengawal Harun ar-Rasyid menegur orang alim tadi. Bukannya kamu membuat sang khalifah bahagia, malah menjadikan dia nangis. Tapi justru Harun ar-Rasyid menegur pengawal-pengawalnya. Biar. Dia lebih tahu tentang kita daripada kita tentang diri kita sendiri. Seperti ini ketika para khalifah, para pemimpin dekat dengan ulama yang mereka mengamalkan ilmunya, bukan ulama yang menjual ilmunya untuk dunia. Bukan ulama yang menjual ilmunya untuk jabatan. Tapi betul-betul ulama yang mengamalkan ilmunya tulus untuk umat. Di antara nasihat Al-Imam Al-Auza'i, innal mu'mina yaqulu qalilan wa ya'malu katsiran. Wa innal munafiq yatakallamu katsiran wa ya'malu qalilan. Orang yang beriman itu bicaranya enggak banyak. Sedikit omongnya tapi banyak amalnya. Tapi orang munafik banyak omongnya, sedikit amalnya. Bahkan ma'asyiral muslimin, orang munafik sukanya gembosi orang yang ingin mengamalkan agama. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sahabat untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan waktu itu, para sahabat pun mereka segera memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan. Ada yang membawa gandum sekarung, ada yang membawa roti, ada yang membawa segenggam, sesuai dengan kemampuan. Orang-orang munafik ketika lihat para sahabat membawa sedekah, mengumpulkan sedekah untuk membantu orang-orang kesulitan, orang-orang munafik mereka berkomentar. Kalau ada sahabat yang membawa sedekah sampai kesulitan, membawa sekarung gandum misalnya, kata orang munafik, orang ini orang yang pamer, orang yang riya. Giliran ada sahabat yang membawa sedekah hanya segenggam, orang munafik mengatakan, Allah enggak butuh dengan sedekah yang hanya apa? Segini. Yang banyak diomong, yang sedikit diomong. Sedangkan mereka ngamal juga tidak. Mereka enggak sedekah, banyak enggak, sedikit juga enggak. Bisanya hanya ngomentari orang. Ini diantara ciri-ciri munafik. Ketika ada orang beramal digembosi, ini diantara ciri-ciri munafik. Diantara nasihat al-imamu al-auza'i, wailul lil mutafaqihina li ghairil ibadah wal mustahillina al-hurumat bisyubuhat. Celaka bagi orang-orang yang belajar ilmu agama tapi bukan untuk ibadah. Ya, orang yang menimba ilmu hanya untuk mendebati alim yang lainnya dan untuk membodoh-bodohi orang yang bodoh, orang ini dilaknat. Orang yang menimba ilmu agar dia dipuji oleh orang, agar orang memanggilnya dengan panggilan yang terpandang, ini juga orang yang ya tidak tulus dalam beramal, diancam dengan adab. Sehingga seorang ketika dia menimba ilmu, yang diinginkan adalah ilmu ini dia amalkan dan dia tebarkan kepada orang lain. Ilmu itu dizakati, dan zakatnya ilmu ada dua. Yang pertama adalah al-amalu bihi, ngamalkan ilmu yang sudah ditimba. Yang kedua adalah ta'limuhu liman la ya'lamuhu, mengajarkan ilmu kepada yang tidak tahu. Ini zakatnya ilmu. Bukan untuk wah-wahan, bukan agar dipanggil Pak Kiai, Pak Ustadz. Ini sudah salah niat. Bukan untuk mencari ya penghidupan, tidak. Apalagi kalau dia mencari ilmu agar kalau datang membeli di toko dia dimurahi. Saya ini kan penimba ilmu agama, tolong saya dimurahi. Gak boleh dalam kamusnya salaf. Gak ikhlas kalau kamu seperti itu. Bahkan dulu ada seorang alim, ketika dia ingin membeli barang, kemudian penjual barang tadi mengatakan, karena kamu orang alim, saya kasih harga murah. Orang tadi gak jadi membeli. Karena apa? Takut keikhlasannya apa? Tercacati. Dia nimba ilmu bukan agar dimurahi kalau dia belanja, tapi menimba ilmu untuk diamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Memang mereka-mereka yang tulus itulah yang namanya senantiasa disebut. Orang-orang yang menimba ilmu untuk diamalkan dan diajarkan, inilah yang mereka ya senantiasa disebut namanya harum oleh manusia dari waktu ke waktu. Adapun yang tidak tulus, maka ibarat buih, tampak hebat di permukaan tapi nantinya tidak ada ya, tidak ada manfaatnya. Para ulama pun memuji al-imam al-auza'i, dan manusia ini adalah saksinya Allah di muka bumi. Seorang jenazah yang dibawa oleh saudara-saudaranya, yang mereka menyaksikan jenazah ini orang yang baik, maka orang tadi berhak masuk dalam surga. Para ulama memberikan pujian harum kepada al-imam al-auza'i. Banyak sekali ucapan atau pujian, saya sebutkan sebagian. Kata Imam Ibnu As-Sakir. Ibnu As-Sakir ini seorang ahli sejarah. Dia menulis sejarah kota Damaskus. Yang saya tahu sekitar 70 jilid. Jadi mungkin sekitar 3 meter atau 2 meter setengah bukunya itu. Itu baru satu kitab sejarah kota apa? Damaskus. Dan para ulama yang pernah tinggal di situ. Al-Khatib al-Baghdadi juga menulis sejarah kota Baghdad sekitar 14 jilid. Para ulama, para tokoh yang pernah masuk di situ disebutkan sejarahnya. Kita penting untuk mempelajari sejarah para pendahulu kita, agar kita meniti jalannya mereka. Islam jaya di masa mereka, maka kita tidak akan mungkin bisa meraih kejayaan kecuali dengan mengikuti jejak mereka. Meskipun kita di zaman ya serba canggih, bukan berarti kita harus naik onta kayak dulu, bukan. Silakan Anda naik pesawat, silakan Anda menggunakan teknologi modern, tapi dalam beragama ikuti mereka. Dalam ibadah, berkeyakinan, berakhlak, beretika, ikuti mereka. Berkata Al-Khuraibi, berkata Imam As-Sakir, huwa awwalu man dawana al-ilma bisyam. Dia ini orang yang pertama kali membukukan ilmu di daerah Syam. Memang Al-Imam Al-Auza ini pandai menulis. Untuk orang Arab di zaman dulu, orang kalau pintar menulis itu bukan orang sembarangan. Kan umumnya orang Arab itu buta, buta huruf, buta aksara. Enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Ya kalau ada orang pintar nulis berarti ini bukan orang sembarangan. Dia orang yang pertama kali mencatat atau membukukan ilmu di wilayah Syam. Berkata Abdurrahman bin Mahdi, pakar-pakar hadis itu ada 4. Al-Auza'i, Malik, Sufyan Ats-Tsauri dan Hammad ibn Zaid. Ini para pakar-pakar hadis. Berkata Al-Khuraibi, kana Al-Auza'i afdal ahli zamanihi. Adalah Al-Imam Al-Auza'i adalah orang terbaiknya orang di zamannya. Beliau wafat pada tahun 157 Hijriah di Beirut. Dan Abu Musir menyebutkan sebab wafatnya beliau. Jadi sebab wafatnya beliau. Jadi waktu itu beliau masuk ke tempat pemandian air panas. Ada 2 versi. Versi yang pertama, istrinya itu lupa mengunci ya pintu itu, kan mungkin pengap atau apa kan, akhirnya beliau meninggal ya, terjebak di tempat pemandian panas tadi. Versi yang kedua, bukan istrinya tetapi ya petugas yang bertugas di tempat pemandian air yang panas tadi ya lupa mengunci, kemudian dia terjebak di tempat pemandian panas tadi, kemudian meninggal. Seperti itu Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah meninggal, kata ulama, dalam keadaan sujud menghadap ke kiblat. Oh, dia enggak bisa keluar, sudah terjebak ya. Meninggal, semoga Allah merahmatinya. Ketika hari penguburan, banyak orang yang datang, baik kalangan biasa ataupun para tokoh. Dan dia ketika meninggal tidak meninggalkan banyak dari harta. Tidaklah dia meninggalkan kecuali hanya 86. Ada yang mengatakan 60 dinar. Ada yang mengatakan 6 dinar. 1 dinar itu ya, kalau emas itu kurang lebih 4 gram seperempat. Jadi kalau 6 dinar ya, kurang lebih berapa? Ya, kurang lebih 20 ya 6 gram emas kurang lebih. Hanya tidak terlalu banyak. Seorang tokoh besar seperti ini ya ketika meninggal tidak terlalu banyak warisannya. Dan itu tidak penting. Yang penting dia telah mewariskan ilmu. Yang penting dia telah menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat. Karena orang itu tidak mungkin orang banyak itu semua bisa kamu perlakukan baik dengan harta kamu. Tidak cukup dengan tingkah laku kamu yang baik, tindak tatu kamu yang baik, maka orang pun akan memberikan penghargaan pada kamu. Sebanyak apapun harta yang kamu miliki, kemudian kamu berikan kepada orang, itu belum mencukupi untuk kemudian kamu dinilai baik. Tapi cukup kalau Anda bisa bergaul dengan masyarakat dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak, etika dan moral yang baik, Anda telah memberi sesuatu yang besar kepada mereka dan mereka pun akan ya tentunya memberikan penghormatan kepada Anda. Karena hakikat manusia itu cinta, senang kepada orang yang berbuat baik kepada mereka. Orang Arab mengatakan, "Jubilal insanu ala hubbi man ahsana ilaihi." Manusia punya tabiat senang kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ada seorang pejabat di daerah Sahil, gubernur di daerah Sahil, ketika hari pemakaman dia ikut. Ketika di hari pemakaman banyak orang, dia nyeletuk, mungkin ngomong sama orang di pinggirnya, "Wahai Abu Amr, wahai Al-Auza'i, semoga Allah merahmati kamu. Sungguh dahulu saya takut kepadamu lebih daripada kepada pimpinan saya." Jadi para ulama itu punya kewibawaan tersendiri. Jadi para ulama itu punya kewibawaan tersendiri yang para pejabat-pejabat pun mereka ya punya rasa segan, takut kepada para ulama. Tapi ini ulama yang mengamalkan ilmunya. Ulama yang mengamalkan ilmunya. Kata dia, "Falaqad kuntu akhafuka akthar mimma wallani." Sungguh dahulu aku lebih takut kepada kamu wahai Al-Auza'i ketimbang kepada pimpinan saya. Takut, segan, penuh penghormatan kepada ya Al-Imam Al-Auza'i. Saya tutup dengan sebagian fatwa Al-Imam Al-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i pernah ditanya tentang imam mengimami sholat, kemudian dia lupa satu sujud. Harusnya kan setiap rakaat ada dua sujud. Ternyata lupa hanya satu, kemudian berdiri. Selesai sholat, tidak sujud sahwi, semuanya pulang ke tempat masing-masing. Terus bagaimana? Untuk menambal kekurangan tadi. Orang imamnya enggak nambahi, kemudian makmum juga enggak ngomong apa-apa. Padahal sholatnya tadi kurang satu sujud. Kata Imam Al-Auza'i, "Yasjudu kullu insanin minhum sajdatan wahum mutafarriqun." Masing-masing jamaah itu sujud sendiri-sendiri. Ya, karena udah pada pergi, imamnya juga pergi. Sementara tadi sholatnya kurang satu sujud. Berarti sujud tadi dilakukan ya oleh masing-masing jamaah sendiri-sendiri. Sujud yang tertinggal tadi. Ya, dilakukan sendiri-sendiri. Pernah Imam Al-Auza'i ditanya tentang orang yang bodoh. Orang yang tolol itu orang yang kayak apa? Kata dia, orang yang tolol adalah orang yang tidak ngerti kejelekan dan dia ngerti kebaikan. Loh, kalau orang dia ngerti kebaikan tapi tidak ngerti kejelekan dikatakan tolol, lalu bagaimana orang yang enggak ngerti jelek dari yang baik? Orang kalau ngerti persis tentang kebaikan tapi enggak ngerti tentang jalan-jalan kejelekan, tidak ngerti tentang ya perbuatan-perbuatan jahat, sifat-sifat jahat, ini orangnya tolol. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk mengenal jalan kebaikan dari jalan kejelekan. Agar kita waspada. Jalan kebaikan kita ikuti, jalan kejelekan kita waspadai. Dahulu seorang penyair mengatakan, "Araftu syarra la li syarr, lakin litawaqi. Man la ya'rifu syarra minal khair yaqau fi." Saya mengenal kejelekan bukan untuk saya lakukan, tapi dalam rangka untuk jaga-jaga. Orang yang tidak tahu jelek dari yang buruk akan terjatuh ke dalam kejelekan. Jadi kita perlu mengenal sifat-sifat orang kafir apa saja, sifat orang-orang munafik apa saja, supaya kita waspada. Jangan sampai sifat itu ada pada kita. Makanya Allah di awal surat Al-Baqarah menyebutkan tiga golongan Golongan yang pertama adalah golongan orang yang bertakwa, disebutkan mereka percaya dengan yang gaib, mendirikan sholat, ya percaya dengan Alkitab, memberikan zakat. Golongan yang kedua adalah golongan orang kafir, yang mereka itu kayak binatang, punya telinga tapi enggak digunakan untuk mendengar, punya mata tidak untuk melihat kebenaran. Ya, mereka bisu. Nasihat apapun enggak mempan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kelompok munafik. Disebutkan. Jadi kita di samping mengenal jalannya orang-orang yang baik, kita juga mengenal jalannya orang-orang yang jelek untuk kita waspadai. Allah SWT mengatakan, "Wa kadzalika nufasilul ayat waliyastabina sabilul mujrimin." Seperti itulah kami jelaskan ayat-ayat dan agar gamblang jelas jalannya orang-orang yang durhaka, supaya kita waspada jauh darinya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ampunan kepada Imam Al-Auza'i rahimahullah, yang telah menorehkan ya sejarah hidup yang baik dan dijadikan sebagai contoh dan teladan bagi orang yang datang setelahnya. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau dalam kebaikan, dan semoga Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang baik. Demikian wallahu taala alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.